ولا إلى الأمن. أشهد أن لا إله إلا الله رحمني وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله رحمني. اللهم فصلي وسلم على إمام الأبرار والمقربين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنصار والمهاجرين ولئنا معهم برحمتika يا أرحم الراحمين. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Taqwa Pulau Gambar, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sama saja lah Sumatera Utara. Para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan saya lihat berhadir bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan kecamatan, Bapak Camat atau yang diwakilkan, Bapak Kapolsek atau yang diwakili, Bapak dan Ramil atau yang diwakilkan oleh Babinsa, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat ini dalam peringatan Maulud Nabi. Hadir bersama-sama saya, pertama-tama mohon maaf saya agak terlambat karena jalanan cukup macet, dan saya sempat mampir juga di warung situ hantam soto Medan. Makanya saya berkeringat. Tim sudah duluan, saya bersama dengan timnya Pak Muhammad Husni, sarjana ekonomi, dalam niat beliau ingin menjadi anggota DPR RI. Pilih. Amin ya Robbal. Amin. Gak usah bagaimana cerita kalau Ustadz begitu. Sama dengan 2019, Prabowo Presiden. Gak usah pakai politik. Gak usah putar ke sana, putar kemari, bingung mau jamaah. Nanti besok kan bisa dihadirkan juga Ustadz yang pro Jokowi. Gak apa-apa, demokrasi. Tapi saya yakin paling cuma 2-3 orang yang hadir. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya, nabi dari segala penghulu nabi. Ibrahim disebut sebagai Abu Anbiya, bapak dari segala nabi. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi. Apa yang menjadi sebab dan musabab sehingga beliau dikenal sebagai Sayyidul Anbiya? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad kepada semua suku, kaum, bangsa dan bahasa. Bahkan yang kafir pun boleh masuk Islam dengan catatan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh masuk Islam. Kalau di zaman para nabi tidak bisa. Nabi Ibrahim diutus hanya kepada kaum orang Palestina. Nabi Musa diutus hanya kepada nenek moyang Bani Israel. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dua kekuatan besar yang kadangkala kita salah memahaminya. Awas, hati-hati. Kalau saya bicara Isa, tidak ada hubungan dengan agama Kristen. Karena di Kristen sana bukan Isa, Yesus Krisis apa? Kristus. Ah, salah-salah mulu. Ya. Nah, soalnya saya dari Kristen kemudian masuk. Ah, begitu. Memang sudah karena sudah kebanyakan hafal Quran, hadis, jadi agak kaku kalau menyebut istilah kafirun. Jadi ketika Isa datang, Isa lah yang membentangkan jalan bagi datangnya Nabi Muhammad. Jangan salah. Isa yang memberitahukan akan datang Nabi Muhammad yang kita peringati pada malam ini. Wa idzola Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini rasulillahi ilaikum musyriqalima baina yadaya minat taurat wa mubashishun bi rasulil yati min balismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad yang kita peringati malam ini. Gak ada hubungan makanya Nabi Isa dengan agama Kristen. Lakum dinukum. Ya begitu. Kalau orang Kristen ikut bilang, oh saya Nabi, saya Isa. Salah. Kalau antum beragama Nabi Isa berarti antum sukunya, kastanya adalah Yahudi. Nah, ini harus bisa dibedakan. Kita memahami teologi, jangan tololo. Iya. Kalau tololologi ya begitulah. Akhirnya umat Islam sendiri pun banyak yang jadi munafik. Oh iya, sama kita lain. Apalagi kau kan satu marga sama saya, sama-sama kita Siregar. Kamu Matius Siregar, saya Abdullah Siregar. Ayolah kita hantam ini tua. Kamu kan juga masuk surga, saya juga masuk surga. Orang Kristen masuk surga pakai Metro Mini, orang Islam pakai Lion Air. Beda, beda. Nah malam ini kita memperingati datangnya Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang ke dalam dunia ini, semua nabi yang diutus Allah sudah memberitahukan. Tapi malam ini cuma dua saja yang saya kasih tahu. Yang pertama Nabi Isa, Quran Surah As-Saff ayat yang ke-6 tadi. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 20 April tahun 571. Jadi yang memberitahukan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Tapi sebelum Nabi Isa menyampaikan itu, Allah sudah berfirman kepada Musa di Bukit Tursina. Jarak saja antara Musa dengan Isa 3500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Berarti dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad 4076 tahun. Sebelum datang Nabi Muhammad, Allah sudah kasih tahu kepada Nabi Musa. Musa, la baik ya Allah. Ini atau itu umat Muhammadin. Nuraini kaila ya nuruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, dua cahaya. Maka Musa bertanya, Manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Maka Allah Ta'ala, Nurul Quran wa Nurul Ramadan. Jangankan Nabi Muhammad, umat Islam belum datang, para Nabi sudah memberitahukan. Mari serah. Wa matul matani ya Rabbi, bertanya Nabi Musa, dua cahaya untuk apa? Dari kegelapan apa? Waqala Allah Ta'ala, Julmatul Qabri wal Yaumal Qiyamati, untuk menerangi umat Muhammad dari kegelapan kubur dan siksa hari kiamat. Makanya orang Islam tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Kaget saya kalau ada ustaz ceramah, jenggot kurang bersama neraka, kaki celana kurang sama ukurannya, kurang pendek, neraka. Sejarah inilah yang memperkuat umat Islam. Mengetahui sejarah, maka keimanan keislaman kita insya Allah istiqomah. Jangan antum berpikir orang Islam yang hebat itu karena dia 50 tahun di Mekah, 15 tahun di Kairo, 20 tahun di Madinah, 11 tahun di Yaman. Enggak. Orang mukmin yang hebat itu adalah orang mukmin yang pandai bersyukur dilandasi oleh iman ketauhidan yang kuat. Saya kasih contoh. Karena kita semua belajar tauhid ini dari Ibrahim. Agama Islam ini sumbernya adalah Ibrahim. Agama yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang sudah dianut, yang sudah dipeluk, yang sudah diyakini sebelum datangnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa itu dia sholat dalam Quran Surah Maryam. Isa memperkenalkan dirinya sebagai Muslim. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsali bi sholati wa zakati madhubtu ayah makana lillahi ayatan isa bi waladin subhana isyraq wa amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa itu diperintahkan oleh Allah awsali bi sholat wa zakati madhubtu ayah sepanjang usia hidup beliau sholat dan membayar zakat. Agama yang sholat agama apa? Islam. Sebelum orang sholat apa dulu? Sunat. Makanya yang saya paling takut dulu masuk Islam sunat. Itu satu contoh teladan. Nah ini agama para nabi. Jadi sudah ada sholat ini. Cuma di zaman Nabi Isa, sholatnya belum sempurna. Sedekahnya belum tertib. Umroh dan hajinya belum teratur. Di zaman Nabi Musa, orang sujud. Di dalam kitab perjanjian lama Kristen, Allah katakan kepada Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Lalu sujud menyembah kepada Tuhanmu. Jadi kalau mau sujud sembah, kalau orang mau berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara bukan tepuk tangan pisang kiri pisang kanan. Sujud dengan melepaskan apa? Sepatu, kasut. Ada orang Islam tuh masuk masjid, wudhu, bersuci, bersih. Semuanya bersih. Romhotnya sunat. Romhot. Jangan salah sebut. Ikan tongkol. Karena tidak sempurna, Allah utus. Utus Nabi yang terakhir. Digenapkan dalam penggenapan Taurat dan Injil. Datanglah seorang laki-laki muda. Dari umur 8 tahun beliau dibawa pamannya berdagang di Syam, Palestina. Beliau disertai oleh pamannya Abu Thalib. Kemana beliau pergi? Ada satu pendeta terkemuka di Yerusalem, namanya Bukhairah. Bukhairah ini melihat terus di anak jalan, umur 8 tahun. Dia pantau terus, dia panggil sama Abu Thalib. Abu Thalib, gak baik ya ahlul kitabi. Anak dari tadi perhatikan anak kecil yang jalan sama antum tuh. Di atas kepalanya ini disertai dengan tiang awan. Hanya dua peristiwa. Pertama, Allah lepaskan Bani Israel dari perbudakan di tanah Mesir melewati laut mati dan kemudian Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Dan yang kedua adalah penyertaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan awan di atas kepala beliau. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut, ke depan awan ikut, ke belakang awan ikut. Dan kata Bukhairah, dialah cikal bakal yang akan menjadi nabi menutup kunci dari segala risalah para nabi. Ada berapa banyak jumlah nabi di Islam? Dan ini dalam bukan berapa? Ribuan. Bagus. Gak apa-apa, sudah dekat itu. Nah, saya ceritanya di masjid. Saya ceritanya dari Sabang sampai Merauke saya berdakwah. Saya tanya kepada saudara-saudara di masjid, berapa jumlah nabi? 25. 25 nabi itu hanya rasul. Jumlah nabi di dalam Islam ada 124.000. 123.999 nabi gagal. Mana ahli sejarah? Buktikan sama saya kalau ada nabi yang sukses. Hanya satu yang terakhir dari Arab. Alhamdulillah hillazi arsalah Rasulullah rahmatan lil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bukan hanya kepada orang Arab. Dia datang bukan membawa Islam. Beliau datang menyempurnakan Islam. Maka Allah berfirman, pada hari ini wahai Muhammad, telah aku sempurnakan Islam menjadi agama. Karena Islam sudah ada sejak Adam diciptakan. Orang sudah sujud menyembah kepada Allah. Tetapi tata tertib dalam hukum-hukum syar'i secara tauhid barulah terbentuk ketika Ibrahim alaihissalam diutus menjadi nabi. Dan yang terakhir perjalanan beliau, kata Allah, Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang, dengan membawa apa? Membangun Ka'bah. Orang dulu berhaji di zaman para nabi bukan di Makkah, bukan. Ka'bah itu posisinya ada di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Karena di Yahudi tidak mau masuk Islam, Isa berdiri di tengah mereka. Yahudi, saya ini Abdullah atani al-kitabah wa ja'ala li nabiyya. Aku diberi oleh Allah kitab. Apa yang diberikan dalam translate Al-Quran, Injil. Wa ja'ala li nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Tetapi akan datang wahai Yahudi, min ba'dismu Ahmad, laki-laki yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Apa kata orang Yahudi? Isasir mubin, haza isasir mubin. Inilah kata Yahudi, sihir yang nyata. Ini biadabnya Yahudi. Saya mengadakan penelitian di Israel untuk mencari teks, mencari naskah asli Injil yang betul-betul Injil asli. Apa kata orang Yahudi? Silakan kalian cari The Dead Sea Scrolls, naskah laut mati. Apa isi naskah laut mati? Kata Yahudi, Injil yang asli itu disimpan ke dasar laut mati. Innalillahi. Laut mati itu orang tidak mampu diving ke bawah. Coba tanya para ahli, bisa gak orang menyelam di laut mati? Gak bisa, karena kadar garamnya tinggi sekali. Di situ tuh saya terus berpikir, Prof, habis-habisin duit kita dari Indonesia penelitian ke Israel. Kenapa? Ini Yahudi punya tipe yang belum tahu. Jangan-jangan kita orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Simpan di laut mati katanya. Mana ahli di dalam bidang teologi? Ada nggak yang bisa buktikan Injil asli? Kalau Al-Quran ada, Su'ub Ibrahim yang ditangkap oleh Umar bin Khattab di tangan adiknya Aisyah. Apa itu? Su'ub itu wahyu yang diturunkan Allah. Kemudian karena dulu belum ada pabrik kertas, maka setiap wahyu yang diturunkan ditulis di atas punggung-punggung keledai, punggung-punggung lembu, kulit-kulit korma, dan lain sebagainya. Jadi adakah ahli bisa merekam apa yang dikatakan Isa? Nonsen, omong kosong kalau ada yang bisa simpan Injil asli. Gak ada. Lalu di mana Ustaz Injil asli? Inilah yang kita peringati. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yudakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Diutusnya seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab dan hikmah, Al-Quran dan hadis, bahkan mengajarkan malam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Nah, jadi Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, itulah yang sekarang terbukukan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, diutus sebagai rasul, yang namanya sekarang kitabnya Al-Quran. Makanya kita wajib beriman kepada semua nabi. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiy min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Kita disebut orang Islam Muslim karena kita beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, mulai dari kitab Ibrahim sampai kitab Nabi terakhir Al-Quran. Itu yang menyempurnakan. Nabi ke-24 siapa deh namanya? Nabi Isa. Alhamdulillah belum lindungi. Ini topi lah, ini pakai topi tauhid, awas besok-besok bakar bendera ya. Jangan bakar bendera tauhid ya. Jangan. Kalau dikasih nasi goreng jangan, suruh jaga gereja. Tadi saya beli nasi goreng Pecel Lele Lamongan. Gak usah kita saling, tidak ada istilah perang agama di Indonesia ini, gak ada. Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Nah, kalau Ustaz begini, gak usah berpolitik, gak usah jadi anggota dewan, gak usah juga jadi cawapres. Kalau ulama, ya ulama, jadi wasit. Coba lihat kalau orang bertinju, ada wasit gak? Ada. Wasit ya ulama. Kiwang mutunya di arba'ati asa. Tertibnya dunia karena empat perkara: bi ilmi ulama, bi atil umaro, bi sakawatil akhniya, bi dakwatil fukorongi. Empat perkara ini yang menertibkan dunia. Yang pertama ilmu para ulama. Yang kedua bi atil umaro, pemerintah yang adil. Yang ketiga bi sakawatil akhniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat bi dakwatil fukorongi, doa orang-orang miskin. Bahan Allah. Tanpa ilmu para ulama, lahalaka jahilun, binasa orang-orang bodoh, jahil. Tanpa keadilan pemerintah, Allahu Akbar, maka manusia lain akan memakan manusia lainnya. Sebagian manusia memakan manusia lainnya. Kata Nabi, ibarat serigala memakan kambing. Itu gara-gara bendera itu tadi. Pakai bendera tauhid ya. Nih. Di dada saya ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tiket kenapa ente bakar goblok? Alasan HTI. Lalu apakah begitu kita marah? Tidak. Didik mereka yang bakar juga pemuda Islam, Banser, Ansor, FPI, NU, Muhammadiyah, Nasrudiyah, Al-Wasliyah. Semua kita bersaung. Asyidaw alal kufar, keras dengan kafir. Innalloha, demi Allah, sesungguhnya karena Allah kita bersahabat, kita bersaudara. Ikhwanul muslimin. Asyidaw alal kufar, keras dengan kafir. Apakah kita marah yang begitu? Ada jemaah tanya sama saya, bagaimana pendapat Ustaz? Kamu jangan panci-panci deh. Kamu pancing saya, Yang bakar bendera itu tidak tahu karena dia cuma disuruh. Suruh. Yang suruh juga ada yang nyuruh. Yang suruh ada yang nyuruh. Yang nyuruh. Supaya orang Islam apa? Berantem berkelahi setelah sudah berkelahi kafir, munafik dan komunis. Alhamdulillah. Jangan Banser, NU, FPI, Muhammadiyah bersaudara. Ini saya baru datang sini nonton di TV tadi. Dan Hil Ansar jadi belum. Itu juga kayak jaset cuma sekali. Masih dipimpong-pimpong ke sana sini. Ini kenapa kata Nabi? Kul amara robbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wadu mukhlishina lahu din kama ba'da aku ta'udun. Ini karena ketidakadilan. Ustaz ceramah keras begini, langsung dicap radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti empat pilar. Ada anak Cina, anak muda begini, hina Jokowi, aman. Adil atau adil? Makanya habis kuliah, yuk kita mulai operasi mata yuk. Sipit begini, aman tuh. Mau apa ini fakta kok? Kalau seperti kami begini, jangankan penjara, mati. Iskaliman atau mat? Hidup mulia atau mati? Saya tegakkan kebenaran, kulhak, walau karena murah. Penjara orang beratus tahun, insya Allah sudah siap. Ketika kita digali selalu lurus. Nah ini munafik, iblis, setan tidak akan suka. Mana ayatnya Ustaz? Ada. Idzyaqulul munafikuna wallazina hum fi qulubihim maradun ghurra haula'i minhum. Jadi ini orang kafir dan berpenyakit hati munafik berkata, kalau kita tidak lurus dalam tauhid, dalam akidah Quran dan Sunnah, dianggap kita ini ula'i dinuhum, kita tertipu dengan agama Islam. Siapa yang bilang? Munafik dan yang berpenyakit hati. Apa kita mau biarkan di agama ini disinjak-injak? Ini masa depan kita, anak cucu kita. Saya umur 48 tahun, sebentar dipanggil ke rahmatullah. Yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Narkoba merajalela di mana-mana, bajingan penjahat, koruptor yang tidak tangkap itu supaya keadilan Allah nyata. Mau tunggu keadilan Allah itu sudah ada contohnya. Lombok, Palu, masabah musibatin illa biidnillah, karena ketidakadilan. Takdir Allah. Adil. Ini hadir para politikus yang kita akan utus ini dengan harapan jangan jadi tikus. Nah ini kan pernah terjadi loh. Pernah terjadi bagi-bagi buta datang dua sahabat, Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah. Ya Habibullah, bolehkah kami bertanya? Boleh, silakan. Afadhal. Man a'lamu nasi ya Rasul, siapakah orang yang berilmu? Rasul tak menjawab dulu, ditahan sambil jarinya menulis di tanah. Man akbudu nasi, siapakah orang yang ahli ibadah? Yang ketiga mereka tanya, man akbudu nasi, siapakah orang yang utama? Pejabat gitu ya, pejabat of afdol, utama. Coba kalau acara-acara begini ada pejabat datang, Allahu Akbar. Buka jalan, besok sudah di KPK. Seperti kucing basah. Awas buka jalan, pejabat masuk. Coba kalau Ustaz, paling dibikin, paling amplop, iman hukti amplop. Pandang enteng, kenapa disimpan pandang enteng? Buset. Datang, Rasul jawab, al-aqilu, orang yang berilmu, orang yang pintar, kata Nabi, al-aqilu adalah orang yang berakal. Ah. Cuma maksud saya begini, ini musim-musim kampanye kan? Di semua lini, di semua lorong, di semua gang, di kota, kabupaten, Jakarta Pusat, waduh, spanduk besar-besar. Termasuk saya juga ikut-ikutan ini. Ini spanduk jalurnya anggota DPR akhirat. Ini akhirat nih. Tapi yang banyak di luar sana tuh, Insinyur Dr. Ranus Hadi Ismail Muslim MBA, MBU, MBX, MBR. Besok udah dah, habis dilantik, ah, ditangkap. Ditangkap, diborgol. Tadi-tadi ya waktu di luar, Masya Allah. Oke bos, transfer. Iya sudah, pokoknya lahan sawit yang ada di pedagang Sergai, saya urus. Sudah bos, jangan takut, saya akan kepala daerah bos. Oke. Takbir. Tanya sama anggota DPR, bagaimana? Sudahlah, mainkan, kita kan satu partai. Dikasih, dibayar. Awas, mulut nih. Hanya empat aja yang kita jabarkan. Amanah, jujur, tablik, and fatona. Cerdas. Cerdas bukan karena di status akademik, bukan karena dia memiliki banyak gelar. Apalagi di Indonesia, gelar banyak, kebanyakan bukan tatap muka. Beli. Besok sudah doktor. Allahu Akbar. Baru kemarin sedang S1. Makanya saya suka Pak Husni panggil. Dia hanya SE. Sarjana ekonomi, kebetulan bangsa kita lagi merosot ekonomi. Nah, maju Pak Husni, maju. Ada juga Ibu Media Stuti. Tadi sore saya masih di hotel, dia sudah WA ke saya. Mana beliau itu, perempuan. Jadi anggota politik, jangan seperti Ibu Megawati ya. Mengatakan Islam ideologi tertutup. Boleh perempuan berpolitik, tapi jangan di mulut. Islam ideologi tertutup. Ustaz-ustaz disuruh beramal-beramal, innalillahi. Kami tidak beramal, kami melihat data dan fakta dalam pembenaran teori Quran dan hadis. Allahu Akbar. Makanya kalau goblok pelajar Islam, jangan bantah. Akibat ente bantah itu, kami dari partai Islam berjuang atas perintah Allah. Sebagaimana Allah perintahkan. Amar mangkur nahi mangkur. Bisa dengar di televisi. Ini mangkur, mangkur, mangkur. Mangkuk barang gaji. Mangkuk pasok. Rupa-rupanya maksud beliau amar ma'ruf nahi. Jangan kalau itu delik. Jangan. Karena di Jawa juga ada kiai yang bilang Alpoteka itu betul. Jangan, nanti saya diadu dengan kiai, gak mau saya. Jangan. Nah itu tuh kiai-kiai model begitu tuh. Umat sudah bodoh tambah jadi kok. Oh. Tidak ada abjad, tidak ada abjad dalam hidayah pakai kak atau pakai kof. Gak ada. Ini sama dengan mana model-model begini. Kita bukan negara Islam. Indonesia ini nation state, bukan nation religion. Tetapi kita orang Islam di Indonesia dikenal oleh publik dunia, kita berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Apa salahnya kalau presidennya tidak salah? Ya kan? Alhamdulillah suratul Fatihah. Ini bekas kafir aja lancar. Saya nonton di YouTube juga, ini kan gak apa-apa lah maulud, karena kita menandani leadersnya Nabi, kepimpinan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sudah baca Pak Jokowi. La talau talau kuat. Padahal kalau sudah begitu langsung tutup aja. Kalau ada satu beruntung supaya jemaah juga senang. Yoyo pintar nyanyi bapak. Dipilih dua periode. Dua. Dua. Begitu. Langsung tutup dengan dangdut. Kalau ada satu beri untuk saya juga senang dengan dangdut. Di mobil saya dangdut. Allah Akbar. Tapi Mansur S, kalau yang lain enggak lah. Hah? Begitu. Bukan berarti bahwa harus islami. Pak Prabowo ngaku saya Islam, tapi tidak Islam islami. Ya sudahlah, kalau pidato selamat pagi, selamat sore, selamat siang, gak usah pakai-pakai seperti kita-kita ini, kiai. Ngaku lagi. Ya, kalau ceramah kan berarti kiai dong. Ya kan? Kalau sudah gak ceramah berarti bukan? Nah coba nonton di running text. Prabowo, Sandi, Jokowi, Mak. Nah, gak pakai kiai lagi. Jangan, kalau sudah kiai, kiai benar. Saya tahu saya hidup dan matinya Rasulullah di atas pengakuan tablik. Tadi saya dengar yang ceramah pertama Al-Mukarram, Wal-Mukarram. Saya tanya sama anak, adik-adik saya FPI, siapa David yang tadi ceramah? FPI jawab, David menjawab, itu jamaah tablik Ustaz. Saya pernah ikut di kerong-kerong dulu 4 bulan. Saya jadi pendakwa begini, tablik ini. Godawatun bisa pilih lagi. Aurohautun, hoirun, minat dunia, wa mafiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allah. Itu di tablik itu. Saya tablik, Rasulullah tablik, amanah jujur tablik, fatona, cerdas. Kepala negara, anggota legislatif, menteri, DPR, anggota parlemen bertarung secara intelektual dan memajukan seni berpolitik membentuk semua bangsa dan manusia dalam satu negara yang betul-betul berdaulat, adil dan makmur. Sebagaimana cita-cita undang? Jangan bilang anti Pancasila kepada kami, ustaz-ustaz ini. Kami lebih pintar daripada politikus. Makanya kami dipilih Allah jadi ustaz. Kami dipilih Allah untuk jadi apa? Pendakwah. Mengkanter, mengkalkulasi segala macam kompetensi yang bertebaran di muka bumi ini. Itulah sebabnya Michael Hart, analis, penulis, narasumber di berbagai universitas di dunia, menulis buku 100 Decreement in the World, Prophet Muhammad Goodman's number one. 100 manusia terbaik di dunia, Nabi Muhammad SAW menduduki ranking pertama manusia terbaik di dunia. Bukunya ada di Gramedia, cari catatan manusia, 100 manusia terbaik termasyur di dunia. Nabi kita Muhammad nomor 1, nomor 2 Albert Einstein, nomor yang ketiga Isa alaihissalam, dan seterusnya. Enggak terdaftar Megawati, enggak. Nah, orang-orang hebat, ente malu jadi orang Islam? Ente mencoba berkhianat terhadap Islam? Jangan, jangan nih. Contoh dari kafir masuk Islam, bukan karena orang Islam. Enggak ada tuh. Saya kalau mau masuk Islam karena orang Islam, enggak masuk Islam saya. Di sedikit-sedikit ditangkap polisi, nama Muhammad, Abdullah, Ibrahim, Soleman, jarang Markus, Matius, Stefanus, Stefanus, Robertus, Sepritus, jarang. Kebanyakan orang Islam. Coba nonton itu TV Medan, nggak ada kerjaan lain, narkoba, membunuh, merampok, maling. Ya mudah-mudahan ada maling di sini jadi sholat besok. Amin. Jangan ya, apalagi kita orang Islam, akhlak kita harus baik di masyarakat. Dikenal baik Nabi Muhammad, dikenal baik dimanapun beliau pergi dan berada. Senantiasa akhlak yang dia tunjukkan. Jangan nunduk masuk, awas, dia itu maklar tanah ini. maksudnya iya ini dia itu yang kemarin hantam uang rakyat. Dia ini yang kemarin apa uang kampanye di tilap. Dia ini yang kotak amal di masjid. Dulu dia ketua masjid. Kenapa dipecat? Habis uang masjid. Makanya eksinya nggak sembuh-sembuh. Taruh tuh. Jangan coba-coba makan uang masjid deh. Apalagi ini baru dibangun begini ya. Jangan coba-coba men. Kok bisa ngomong kesini? Jangan-jangan betul ini. Allahu Akbar. Jago nilai. Saya kira cuma Bruce Lee yang jago kungfu. Orang Islam nggak boleh jago kungfu, apalagi kungfu di masjid. Allahu Akbar. Memang sudah terjadi. Hati-hati. Kalau di Kristen dulu saya masih pendeta, pernah saya ke pergok majelis gereja tuh. Sementara ngitung uang di gereja kan kalau orang Kristen pakai kaos kaki, dia selip ke situ. Coba-coba kau buka sepatumu. Matius, buka sepatumu. Begitu dibuka, kaos kakimu juga. Oh, memang tak hambur semua. Bukannya biru, yang merah dihantam. Jujur ya. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap rumah tangga, jujur terhadap masyarakat, jujur terhadap bangsa dan negara, barulah kita taat kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan bilang ente taat kepada Allah dan Rasul lalu menentang negara, tidak boleh. Tidak boleh. Kami bikin khalifah, kami bikin khilafah, kami dirikan negara lain, salah, tidak boleh. Negara kita dimerdekakan dengan kalimat Allahu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi kalau ada yang mau ikut jihad, kita jihad ikut ISIS, OSIS, USIS, ISIS, bukan jihad kurang ajar itu. Ente kalau mau jihad, mari ikuti saya. Kebetulan saya perlu sopir. Saya keliling Indonesia bawa mobil sendiri, tidak pernah pakai pengawal dan tidak mau kawal. Kesana kemari dia mau bilang, tidak takut Ustaz dicegat sama orang Kristen, orang kafir. Saya bilang, tidak lah. Sedikit saya menghadapi itu, karena negara kita negara hukum. Tidak sembarang mukul Ustaz. Emangnya saya mau diam, melawan saya. Melawan laki-laki, saya datang di sini laki-laki. Kalau perempuan dia lari pakai rok. Kata Nabi, as-sakratu anil haq syaitanun akrasu. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi saya gak pernah takut, gak pernah khawatir, gak pernah ada rasa lelah. Tujuan saya adalah untuk umat. Nih sampel, nih contoh. Saya datang ke sini bukan karena pausi, bukan. Karena Allah, karena kecintaan terhadap dakwah. Tanggung jawab kejayaan Islam di masa datang. Bukan karena panitia masjid. Datang ke sini karena ingin menebar. Ini sikap Nabi. Ini aspek realita. Ini implementasi yang perlu diwujudkan. Untuk membuktikan bahwa Islam itu bukan ideologi tertutup. Islam adalah bersifat universal. Allahu Akbar rahmatalil alamin. Nah, saya jawab kepada jemaah, saya jarang ketemu orang aniaya. Yang paling banyak saya ketemu makhluk halus di jalan. Kalau hanya sudah capek di Lampung parkir pinggir jalan datang. Di Kristen saya nggak pernah lihat yang begitu-begitu. Waktu saya masih pendeta nggak pernah lihat makhluk halus, karena memang sama-sama halus. Allahu Akbar. Bangai malam tak gunung tak lamun, rahasia yang belum kamu tahu akan jadi tahu. Ini sound system bagus begini. Allah yang harus kamu berhenti. Iya, memang saya terus 3 jam lagi. Tapi jamaah sudahlah. Ini Bapak Pak Husni sudah datang. Ada juga Ibu Widyawati, Widya Suti, anggota Gerindra. Ya semua partai silakan dipilih. Ada yang mau pilih Nasdem, Golkar boleh. Ya, tapi kita lihat sekarang ini yang mendukung pemerintah yang mendukung oposisi semua sama. Tapi kalau yang merah-merah itu saya kira tunggulah dulu. Ya, silakan cari orang-orang yang akan memperjuangkan Islam dan anak cucu kita di masa depan. Amin. Jangan mencari yang suka mengadu domba antar sesama muslim. Mahasiswa sekolah pintar-pintar, jangan dikit-dikit ambil batu, Allahu Akbar, lempar kantor polsek. Masyarakat kurang puas, ambil bensin, bakar kantor polisi, bakar kantor kodim, segala macam dibuat. Ini adalah otak-otak provoka. Nah, lihat di meja, belajar pintar-pintar, jadi seperti Nabi Muhammad, tersebar di Eropa dan Amerika sebagai manusia tercerdas di dunia. Mau tahu berapa jumlah umat Islam di dunia? Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar. Tapi umat Islam sangat dicintai. Donald Rebek waktu mau jadi presiden Amerika, ya saya sudah tidak bisa bahasa Inggris lagi. Ya saya cuma suka nonton-nonton kartun Donald Bebek. Sudah lupa saya bahasa Inggris. Donald Bebek waktu dia mau angkat supaya jadi presiden dirinya, dia tekan isu tentang Islam. Dia pura-pura, karena Amerika itu banyak negara bagian federal. Dia campur sampai ke pinggiran Meksiko. Islam imigran kita usir. Allahu Akbar. Ini politik. Knesset sama dengan Yahudi punya cara, karena Dewan Parlemen Yahudi itu demokrasinya sama dengan Amerika. Dia buang isu tentang Islam, dia tangkap sendiri. Allahu Akbar. Orang-orang Amerika takut saling dengan Islam. Takut, mana ada sejarah orang kafir pernah menang bertarung dengan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kalah kafir, mana ada sejarah? Buktikan sama saya. Ada di sini. 99 jenius muslim, orang bule, orang bule barat, Yahudi hanya nyontek kepada Islam. Ente bilang gak ada di sini karena ente memang goblok. Itu otak tumpul ini ngomong gak ada di sini. Kamu kan Islam berarti. Gak ada di sini. Terlalu pintar goblok berarti itu. Kalau saya mengatakan orang Muslim tidak berarti kelakan, you berarti kafir. Kau bangga. Bangga dengan Islam. Jangan bilang tidak ada. Allahu Akbar. Siapa yang ngomong tadi? Oh, tidak ada. Ya, kalian-kalian inilah saya, orang yang tidak pernah terkalahkan. Amin. Bisa mempuji Muhammad, Rasulullah salawat, sendiri masih ragu. Enggak ada. Dasar politikus. Ada. Siapa? Ya kita-kita ini yang mewakili. Anda mau tidak mengaku itu? Makanya belajar supaya tahu dunia Islam secara luas. Jangan topi di kolong-kolong sawit, cungkil-cungkil karet Islam. Cungkil-cungkil donos-donos. Apa itu? Bukan-bukan, kelapa sawit Islam. Yang dikantor sepertinya mengkilat kafir. Ini akhlak begini nih kadang-kala. Kenapa? Memang sudah terbawa. Sudah bodoh, datang berdakwah di bodoh-bodoh. Itu. Ada. Nabi Muhammad ini sudah dikenal sebagai orang yang cerdas, terpelajar. Walaupun dikatakan dalam sejarah, beliau itu ummi. Berdebat mengenai pembakaran bendera Tauhid. Ada yang mengatakan, Rasulullah sudah bawa bendera, Rasul yang menulis. Debat antara kiai dan ustaz Felix Siau dengan siapa ini yang gondrong di dawa ini? Muwafiq. Nuril. Nuril. Muwafiq. Rasulullah ummi. Dia tidak bisa baca dan dia tidak bisa tulis. Wahyu yang datang kepada beliau di Gua Hira diterangkan sepenuhnya oleh pendeta Waroka bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Baru beliau tahu, oh ini wahyu. Tapi beliau menyampaikannya. Felix tidak mengatakan Rasulullah yang menulis. Rasulullah membawa bendera tauhid dalam setiap pertempuran. Tertulis Taurat ada di atas batu, tertulis bukan di atas buku, bukan di atas kertas. Taurat di atas batu. Sejarah ini yang harus diketahui oleh umat supaya bangga kita. Oh iya, Nabi Muhammad inilah yang sudah disabdakan dan yang menyempurnakan semua kita para nabi. Ini kenapa berislam? Ini kalau model begini kita bertahan pada posisi begini, innalillah. Satu periode lagi Jokowi habis kita ini. Ya. Jadi saya kira itu yang paling sangat penting adalah kehadiran saya di sini terus terang untuk berdakwah maulud. Entah dimanfaatkan atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya sampaikan saya tidak bisa dimanfaatkan. Amin ya Rabbal. Amin. Saya senang berdakwah, menyampaikan dakwah kepada umat, kepada jamaah, dengan tujuan adalah supaya kita membentuk karakter kepribadian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah banyak yang disampaikan oleh jamaah tabligh dari Ustaz siapa namanya? Ismail. Sudah banyak yang beliau sampaikan. Saya kira sudah cukup. Bagi yang jemaah yang ingin melihat latar belakang perjalanan kehidupan kami, saya membawa buku saya yang berjudul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Silakan bagi yang berminat untuk memilikinya, ada di mobil saya. Saya mau nikmati dulu nikah wah ini. Karena begitu turun mobil masih ngos-ngosan sudah langsung suruh ceramah. Ya. Jangan bilang enggak ada di sini ya, jangan bilang enggak ada di sini. Anda mau apa membuktikan Islam itu jangan begitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan orang lagi ceramah Anda sambung sesuatu yang tidak masuk akal. Itu kebiasaan yang buruk. Sudah terbiasa memang. Karena yang pendakwah juga suka-suka main-main. Ya, jangan dibiasakan. Kelakuan dalam begini bukan kelakuan orang Islam. Dan kepada seluruh pendakwah, kalau mau serius-serius, kalau mau humor jadi pelawak. Ya, kita di Indonesia ini sudah terbiasa antara pelawak dan tukang dakwah beda-beda tipis. Antara dukun dan kiai beda-beda tipis. Kebiasaan begini. Kalau Anda betul-betul orang Islam dan mencintai Islam, Anda buktikan. Belajar pintar-pintar, jadi cerdas, jadi pemimpin di masyarakat. Amin ya Rabbal. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illahu wa allahu falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika al-karimi sultanik. Subhanaka la nusana alaika anta kama asnait ala nafsika wa lakal hamdu hatta tardha. Allahumma habib ilayna al-iman wa sadiyu fi kulubina wa qari ilayna al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah kami memperingati sekaligus menelaah, menampak tilas kembali keagungan dan kebesaran sikap dan sifat yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejarah pertempuran, sejarah pertarungan, debat, sains dan kemampuan inteligensi yang dimiliki oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dunia ini terbentuk dalam kepribadian yang sempurna menjadi dunia global. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah ini dalam lubuk hati kami agar kami berlaku dan bersikap sebagaimana uswah hasanah yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengabaikan prinsip untuk selalu belajar menjadi cerdas demi mengangkat keagungan, kemuliaan dan kebesaran agamamu. Kami menjadi pejabat, pejabat yang berakhlakul karimah. Kami menjadi pengurus masjid, pengurus masjid yang berakhlakul karimah. Kami menjadi aparat TNI dan Polri, kami menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Dan kami semua menjadi tenaga profesional apapun, bahkan masyarakat jelata, kami menghargai dan memenuhi segala panggilan keagungan yang Engkau tetapkan dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatkan beliau dan para sahabat sebagaimana janji yang Engkau telah katakan ya Allah, Engkau sabdakan dalam firman-Mu untuk menempatkan beliau di tempat yang maha mulia, kepada pengikut-pengikut beliau yang ada di akhir zaman, seluruh mukmin di dunia, agar senantiasa bersatu, khususnya di Indonesia. Jelang pemilihan presiden 2019, Engkau menetapkan keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah bagi negara ini, agar menjadi kondusif dan tidak terjadi apapun, terutama mengadu domba antar sesama mukmin yang taat dan beribadah hanya kepada-Mu. Ajarkan ya Allah kami sebagai hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang beriman, yang betul-betul beriman dan tidak berkhianat atas agama-Mu ini ya Allah. Kami dengan niat masing-masing ya Allah yang datang di tempat ini, hamba yang telah menyampaikan sedikit ilmu tentang perjalanan hidayah kami dan sekaligus akhlak dan moralitas Nabi, biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa jawaban dan barokah daripada-Mu ya Allah. Agar kami selalu bangga menjaga rahasia Islam, al-Islamu ya'luh wa la yubla alaihi, sebagaimana sabda Nabi bahwa agama Islam itu agama yang tinggi. Sekarang kita pandang remeh, terkadang kita menganggap rendah agama yang mulia ini karena kita bodoh dan tidak tahu tentang sejarah besaran Islam ini ya Allah. Ajarkan kami agar tidak terbiasa dengan sifat-sifat yang pandang remeh, sifat-sifat yang memperolok-olok agama-Mu ya Allah. Ini membias dan akan merusak tatanan bernegara, tatanan beragama di tengah kehidupan masyarakat kita. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana mahlak tasbatilan subhanaka wa qina azabannar. Rabbana matutlinar faqad azzata wa malisani min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana rasulika latuzik yaumal qiyamati. Rabbana latuzik kulubana ba'de sadaitana wa haplana min lalunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gadis cantik membawa bendera, manir kali rambutnya basah. Semua yang disampaikan Ustaz, semoga ilmunya berkah menjadi lentera sampai ke alam barzah. Kepada para jemaah yang ingin membeli buku atau ingin memiliki buku, silahkan langsung menjumpai yang ada di mobil Ustaz Dr. Yahya Waloni untuk memiliki buku tersebut. Terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz yang berkenan hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang berkenan hadir. Mudah-mudahan langkah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mewakili mohon maaf kepada seluruh jemaah apabila penyambutan penempatan duduk sila kurang berkenan di hati seluruh jemaah. Atas nama pemerintah, masyarakat, pemuda, remaja, masjid, desa Pulau Gambar, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.